Tak pernah ku bayangkan dapat memiliki rasa rasa yang tiada batas, rasa yang tiada duanya. Kau sang penakluk hati, selalu memberikan cinta hanya untukku saja. Indah tiada tara. Jika memang ini bukan ku bermimpi, Tuhan jadikanlah untuk selamanya. Kan ku jaga dia sampai akhir nanti. Dia hanya untukku saja. Kau sang penakluk hati, selalu indah tiada.